Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko. Bah, aku baru saja mangoli, menikah. Keluargaku beresiko ini. Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko. Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko. Lah bujuk, ayah kan lagi nyusuin. Lah, keluarga ayah juga beresiko nih. Semua bisa berisiko stunting, tapi semua bisa mencegahnya. Tanggal 29 Juni adalah Hari Keluarga Nasional. Ucapan selamat Hari Keluarga Nasional tahun ini bermakna. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting. Kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting. Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Berencana itu keren.